artis idolanya Jawa Timur, Co Wiwi Sakita Gupala. Selamat sore, coba Forje Niroro Kidul, request dari kalian semuanya. Hai samudra eng sawah keto sepi gekirisi porbawane nyiroro kidul. basahi.